Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus saja. Sarah dari Safinatun Najah. Ini mungkin mulai dari video ini layarnya beda ya. Jadi kalau biasanya saya pakai layar kuning dan ini saya langsung pakai PDF-nya. Tapi ya namanya PDF ya seperti ini, kadang tulisannya tidak lurus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalitsuha iwadun. Ini penjelasan dari apa itu rukun kitabah ya. Salah satu penerima zakat adalah rikob ya. Rikob itu budak, tapi terkhusus budak yang mukatab. Rukun dari budak mukatab yang ketiga adalah iwad. Iwad atau upah ya, upah atau apa sesuatu yang dibayarkan. Wasyurutu fihi kaunuhu dainan aw manfaatan mu'ajjalan binajbaini fa'aktsara. Jadi iwat disyaratkan harus den. Den itu ya sesuatu yang tidak ditentukan atau berupa manfaat. Manfaat berarti ya tenaga atau apapun itu, yang penting manfaat. Yang iwat itu harus dicicil selama 2 kali cicilan atau lebih. Jadi minimal cicilan untuk akad kitabah adalah 2 kali. Jadi tidak boleh akad kitabah hanya ditentukan 1 kali membayar, itu tidak boleh. Jadi iwat itu makna aslinya adalah ganti ya. Tapi yang dimaksud ini ya sesuatu yang dibayar oleh budak ke sayidnya. Jadi minimal 2 kali cicilan. Kalau lebih ya tidak apa-apa. Ukurannya 2 kali minimalnya. Walia juzu aqallu min najmaini. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, tidak diperbolehkan kurang dari 2 cicilan. Wala budda min bayani qadril iwadi wa sifatihi wa adadin nujumi wa qisti kulli najmin. Diharuskan antara budak dan sayid harus ada kesepakatan. Kesepakatannya di sini dijelaskan dalam 4 hal ya. Kesepakatan yang pertama mengenai kadar ganti yang diberikan ke sayid itu kadarnya berapa. Yang kedua sifatnya bagaimana. Yang ketiga jumlah cicilannya berapa, harus pasti. Dan yang terakhir di setiap cicilan itu harus membayar berapa. Jadi 4 hal ini harus disepakati antara 2 belah pihak ya. Tidak boleh ada sesuatu yang kurang jelas. Wa rabbuha sayyidun. Rukun yang keempat adalah sayyid. Sayyid ini ya pemilik budak. Wa syurutu fihi kaunuhu muhtaron ahla tabarru'in wa wala'in. Sayyid ini disyaratkan harus muhtar. Muhtar ini ya melakukan akad kitabah tidak atas paksaan orang lain. Kemudian dia harus seorang yang boleh melakukan apa ya, melakukan tasarruf yang cuma-cuma, maksudnya membelanjakan harta tanpa imbalan. Itu namanya tabarru, bisa berupa sedekah atau yang lain. Dia juga bisa menjadi wala. Wala ini ya nanti setelah memerdekakan budak, itu kan kalau budaknya tidak punya ahli waris sama sekali, nanti asobah yang terakhir itu kan berupa wala ya, mantan pemilik budak, itu namanya apa, wala. Falatasihu min mukrohin. Falatasihu min mukrohin wa mukatabin. Jadi sayid atau pemilik budak yang dipaksa melakukan kitabah itu ya kitabahnya tidak sah. Atau ada budak yang memiliki budak yang lain. Dia budak berstatus mukatab. Mukatab itu kan bisa memiliki sesuatu ya. Ada budak mukatab yang memiliki budak. Jadi budak memiliki budak. Ya. Budak yang memiliki ini, itu ya tidak boleh akad kitabah. Nah, tidak, karena dia tidak bisa syarat yang kedua tadi. Tidak mencukupi syarat yang kedua tadi. Syarat yang kedua tadi apa ya? Tidak ahli tabarruk. Jadi mukatab itu tidak boleh sembarangan mentasarufkan hartanya karena masih ada tanggungan. Wa in azina lahu sayyiduhu. Walaupun Walaupun mukatab ini diizinkan mengakati kitabah budaknya, ini tetap tidak diperbolehkan. Ya karena tadi dia ini tidak termasuk ahli tabarruk, tidak termasuk orang-orang yang boleh memberikan hartanya ke orang lain tanpa imbalan. Wala min sabiyin wa majnunin wa mahjuri safahin wa awliyaihim. Sayyid juga tidak diperbolehkan berupa anak kecil, berupa orang gila, berupa orang yang transaksinya dibatasi karena masih bodoh ya. Masih bodoh, belum bisa mengatur uang, dan juga para wali dari mereka. Safah ini orang bodoh ya. Maksudnya bodoh dalam hal menghambur-hamburkan harta tanpa ada manfaat yang jelas. Wala min mahjuri falasin, wala min murtad, li'anna milkahu mauquf ya. Pemilik budak yang diperbolehkan mukatab tidak boleh juga berupa orang yang tasarufnya dibatasi karena bangkrutnya. Falas ini punya hutang banyak tapi hartanya tidak mampu untuk melunasi, itu falas. Kemudian tidak boleh juga berupa orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, karena kepemilikan murtad ini belum bisa dipastikan. Mauquf ini yang dipending dulu, ditunggu matinya dulu. Kalau dia mati dalam keadaan tidak kembali ke agama Islam, berarti ya hartanya tidak menjadi miliknya. Tapi kalau dia kembali ke Islam, maka hartanya kembali menjadi miliknya. Wa yajuzu sarfu zakati ilaihim qabla hululin nujumi alal asor. Diperbolehkan memberikan zakat kepada budak mukatab sebelum dia cicilannya jatuh tempo, sebelum saat membayar cicilan, menurut pendapat Asoh ya. Jadi ini ada perbedaan ulama, apakah kita boleh memberikan zakat kepada budak walaupun cicilannya belum saatnya dilunasi atau belum, itu ada perkhilafan. Menurut pendapat Asoh boleh. Walayajuzu sorfu dhalika ila sayyidihim illa bi'idnil mukatabin. Dan zakat tidak boleh diberikan kepada pemilik mereka, tidak boleh diberikan kepada pemilik budak, kecuali kalau budak yang menerima zakat itu mengizinkan. Kalau sudah diizinkan ya tidak masalah. Lakin indufi'a ila sayyidi sakoto anil mukatabi biqadril masrufi ila sayyidi. Akan tetapi, kalau kita memberikan zakat kepada pemilik budak, maka tanggungan cicilan yang dimiliki oleh budak itu gugur sesuai kadar zakat yang diberikan kepada pemiliknya. Jadi kadar zakat yang diberikan kepada sayyid itu menggugurkan kadar cicilan yang harus dilunasi kepada sayyidnya. Li'anna ma'adha daina ghairihi bi ghairi idnihi bari'at dhimmatuhu. Jadi status zakatnya tidak bisa sebenarnya. Status zakat itu kalau diberikan kepada sayyid ya itu tidak bisa berstatus zakat. Statusnya adalah melunasi hutang orang lain. Jadi seorang yang melunasi hutang orang lain tanpa izinnya itu bisa, dalam fikih bisa. Tanggungannya bisa bebas dengan pelunasan hutang yang dilakukan oleh orang lain. Amal mukatabu kitabatan fasidatan bahwa man lam yastawfi tilka al-arkana. Ini maksudnya fathah ya, karena kan maf'ul. Jadi antara isim isyarah dengan kalimat setelahnya ini bukan susunan idhofah. Ini yang banyak disalah pahami oleh sebagian besar santri. Jadi maf'ulnya ya tilka ini, tapi arkan ini bisa menjadi badal atau bisa menjadi atof bayan. Intinya adalah i'rab setelah isim isyarah itu sama dengan isim isyarah. Kalau isim isyarahnya ini maf'ul ya ini fathah, tidak kasrah. Kasrah ini kan seakan-akan idhofah ya. Wa huwa man lam yastawfi tilkal arkana wa surut fala yu'ta shay'an min zakat. Jadi budak mukatab yang akadnya tidak sah, gambaran tidak sah ya, akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya itu tidak bisa atau tidak berhak menerima zakat ya.